Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قناتنا عزكم الله kita semuanya meyakini bahwasanya agama Islam yang didakwahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam adalah dinul haq, agama yang hak, agama yang benar. Selain itu dinyatakan sebagai agama yang batil. Dinul haq ini barakallahu fikum senantiasa kokoh di atas kebenaran, senantiasa kokoh di atas al-haq, dikarenakan dinul Islam ini dibangun di atas usul wa qawaid, dibangun di atas pondasi-pondasi, dasar-dasar yang kuat, dibangun di atas kaidah-kaidah yang kokoh, yang kuat di dalam semua sisi pembahasan-pembahasan agamanya. Ada kaidah-kaidah, prinsip-prinsip dasar secara umum pada agama ini. Ada prinsip-prinsip dasar, kaidah-kaidah khusus dalam perkara akidahnya, dalam perkara ibadahnya, dalam perkara muamalahnya, dalam perkara akhlak adabnya. Semuanya memiliki prinsip-prinsip dasar. Semuanya memiliki kaidah-kaidah dasar yang sangat kuat. Khamtina azakumullah, di antara prinsip agama Islam yang paling mendasar secara umum berlaku untuk semua perkara-perkara agama Allah yang mulia ini ialah prinsip al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Prinsip al-mu'alatu lillah wal-mu'adatu lillah. Al-mu'alah loyalitas, wala karena Allah. Al-mu'adah memusuhi atau darab berlepas diri juga karena Allah. di dalam kategori prinsip ini ialah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Memerintahkan perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik, dan melarang umat dari semua perkara-perkara yang mungkar. Istilah lain untuk kaidah ini ialah al-imanu billah wal-kufru bi-taghut. Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kufur kepada taghut-taghut. Ini semuanya satu prinsip. Satu prinsip para kawan. Prinsip ini ma'amina azakumullah dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dalam Al-Quran, seseorang yang memiliki prinsip ini dinyatakan telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat. Di Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan infisama laha." Barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat yang tidak mungkin terpisah. Al-Urwatul Wuthqa ini merupakan dasar agama, dikarenakan tafsirnya ialah kalimat la ilaha illallah. Seseorang yang kufur kepada taghut itu merupakan bentuk bara'ah, selepas diri. Itu merupakan bentuk al-zuhud, kebencian kepada Allah. Kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk al-hubbu fillah, cinta kepada Allah. Sebagai bentuk al-muwalah, wala kepada Allah. Berarti dia telah menyempurnakan tauhidnya, menyempurnakan la ilaha illallah, menyempurnakan imannya. Memiliki iman yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Begitu pula wa'alaikum, hadis yang kita bahas kali ini dari risalah Al-Arba'una hadisan fi madhab salaf, pada hadis yang ke-15 disebutkan oleh muallif hafizahullah ta'ala wa ra'ahi man judul al-hubbu fillah wal-bughdu fih, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Disebutkan di bawahnya hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang memiliki makna yang sama dengan ayat yang saya bacakan di atas. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال dari ابن عباس رضي الله تعالى عنهما dia berkata قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda, bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari رضي الله عنه أي عرى الإيمان Arunuhu qala awsat, tali iman apa, saya kira beliau mengatakan awsat, yang paling kuat. Ini pertanyaannya, wahai Abu Dzar, tali iman yang paling apa, yang paling kuat? Qala, jawabannya Abu Dzar, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menjelaskan al-muwalatu fillah wal-mu'adatu fillah, tali iman yang paling kuat, yang paling kokoh itu ialah berwala, berloyalitas karena Allah, memusuhi dan benci karena Allah. Wal-hubbu fillahi wal-bughdu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dikatakan oleh muallif hafizahullah rawahu al-Hakim wa Tabrani wa ghairuhuma wa isnaduhu wahid. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim wa Tabrani dan yang lain-lainnya dan isnadnya wahid, sangat lemah sekali. Lakin lahu syahidun min hadithi Ibnu Mas'ud. Namun dia memiliki penguat dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arba. Wa min hadith al-Bara bin Azib. Juga dari hadis Al-Bara bin Azib. Qala al-Bani rahimahullah, berkata Al-Bani rahimahullah ta'ala, disebutkan dalam silsilah sahihah, فالحديث في مجموع طرقه يرقى إلى درجة الحسن على الأقل. Hadis ini dari kumpulkan semua jalur-jalurnya, semua isnadnya, maka dia naik kepada kepada derajat hasan minimalnya. Wallahu a'lam. Naam wa huwa kama qala. Ini sebagaimana yang dikatakan sama Syekh Al-Ghazali rahimahullah, hadis ini ikhwan hasanun fi syawahidihi. Hasan dengan penguat-penguatnya. Dalam riwayat ini pula para ulama kita perhatikan sama persis seperti ayat yang saya bawakan. Seseorang yang cinta karena Allah, benci karena Allah, berwalak karena Allah, berbarak juga karena Allah, maka berarti dia telah memiliki tali iman yang paling kuat, berpegangan dengan awsaqul iman, tali iman yang paling kuat. Sama dengan ayat di atas, fakadistan cekafil urwatil wuthqalan fisamalaha. Dia berpegangan dengan tali yang sangat kuat yang tidak mungkin terlepas. Ini menunjukkan kepada bina azzaikumullah, prinsip al-wala' wal-bara' itu kaitannya sangat erat dengan yang namanya iman. Seseorang yang prinsipnya benar dalam hati ini, maka dia mukmin. Semakin sempurna imannya. Namun sebaliknya, kalau dia ternyata parah dalam menerapkan prinsip al-wala' wal-bara', maka imannya itu yang jadi korban. Bisa jadi iman dia berkurang, mungkin pula iman dia sirna, dalam artian keluar dari daerah Islam. Sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ini yang menunjukkan bahwa hukum betapa tingginya prinsip ini dalam Islam. Sangat berkaitan erat dengan yang namanya keimanan. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Umama Al-Bahili. Juga datang dari sahabat yang lain, kalau dikumpulkan jadi hasan diraih. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa a'ta lillahi wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, menolak tidak memberi juga karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Maka naik turunnya iman seseorang diantaranya tergantung prinsip ini. Benar walaknya, naik imannya. Salah walaknya, turun imannya. Benar baraknya, naik imannya. Salah barahnya, turun keimanan dia. Barakallah. Dikarenakan masalah ini berkaitan erat dengan bab keimanan, maka kita harus mengkaji bagaimanakah bimbingan Al-Kitab wa Sunnah di dalam berwala' dan berbara'. Harus dijelaskan terlebih dahulu bagaimanakah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam al-wala' wal bara'. Baru kemudian setelah itu kita bersama-sama menjelajahi fenomena al-wala' wal bara' yang lagi marak di zaman kita sekarang ini, untuk kemudian kita paparkan kepada prinsip yang benar di atas, apakah al-wala' wal bara' mereka itu dinyatakan sahih ataukah dinyatakan batil. Hadirin sekalian, al-wala' wal bara' yang sahih sesuai dengan bimbingan Al-Kitab wa Sunnah itu dibangun di atas beberapa prinsip, dibangun di atas beberapa kaidah. Yang pertama, yang disebutkan dalam ayat dan hadis yang kita baca, al-wala' wal bara'nya itu harus lillah. Harus lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kamu cinta kepada seseorang itu karena Allah. Kamu loyal kepada seseorang juga karena Allah. Begitu pula engkau memusuhi seseorang, benci kepada seseorang, darah kepada dia juga karena Allah. Lillah. Ini prinsip disebut dengan at-tajarrud fil wala'i wal bara', memurnikan al-wala' wal bara'nya. Bagaimanakah bentuk al-wala' wal bara' yang dikatakan lillah wa fillah itu? Jawabannya barakallahu'alaikum ya Allah. Kita mencintai seseorang karena Allah itu dikarenakan orang tersebut di atas jalannya Allah. Orang tersebut menjalankan, mengamalkan agama Allah. Dikarenakan keislamannya, dikarenakan keimanannya, dan dikarenakan pengamalan dia terhadap sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kita cintai dia karena Allah. Itu bentuk al-wala lillah. Dia seorang muslim tercintai. Dia seorang mukmin tercintai. Dia seseorang yang sedang beramal saleh kita cintai. Seseorang yang sedang mengamalkan sunnah kita cintai. Seseorang yang sedang melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kita cintai. Itu namanya al-wala'nya lillah. Paham ya? Lillah. Berarti ada klasifikasi orang. Begitu pula para Tuhan, tatkala kita memusuhi seseorang, benci kepada seseorang, bencinya pun juga karena Allah, dengan makna yang sama dengan di atas. Dikarenakan orang tersebut tidak di atas agama Allah, tidak di atas jalannya Allah, alias melanggar ketentuan-ketentuan agama Allah. Kita benci seseorang karena kekufurannya, karena kesyirikannya, karena bid'ahnya, penyimpangan-penyimpangannya, karena kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran yang dia kerjakan selama ini. Kita bagi dia. Kita balas. Itu semuanya karena Allah. Disebut dengan lillah. Berarti juga ada klasifikasi orang. Percayaan. Nanti akan disebutkan insya Allah. Itu namanya lewat At-tajarrudu fil wala'i wal farq. Adanya keikhlasan dalam al-wala' wal farq. Ini prinsipnya. Ini yang harus kita camkan tatkala kita menerapkan kaidah al-wala' wal farq dalam kehidupan sehari-hari. Harus muhasabah, introspeksi diri. Saat kamu mencintai dan suka kepada seorang, karena apa kamu cinta dia? Kalau kamu cinta dia dikarenakan dia itu satu profesi dengan Anda, satu perusahaan. Konco aku ini. Ini teman saya, satu profesi, satu perusahaan ini. Maka dinyatakan al-wala wal faroknya Anda itu tidak lillahi ta'ala. Tendensinya duniawi. Paham ya? Tendensinya duniawi. Mencintai dia dikarenakan dia orang yang suka membantu kita. Fulusnya keluarnya gampang. Akhirnya kita sangat hormat kepada dia, sangat kita cintai, sangat kita muliakan dan segala macamnya melebihi yang lainnya. Kenapa kok kamu cinta sama dia? Iya, gampang solusinya. Tendensi dunia bukan ikhlas karena Allah. Taruhlah itu. Apa dikarenakan daerah? Apa dikarenakan kesukuan? Atau dikarenakan tendensi-tendensi yang lain yang sifatnya duniawi. Cinta dia dikarenakan dunia. Ini bukan al-wala lillahi ta'ala. Atau dia mencintai orang lain tadi, mencintai seseorang dikarenakan satu pemahaman, satu misi dan visi. Dirillahi ta'ala bukan ya? Nampak ngguyu. Diri, dirinci, misi dan visinya itu apa? Kalau ternyata misi dan visinya dia itu syar'i, di atas Alkitab Sunnah, sesuai dengan dinilai Islam, lillahi ta'ala. Tapi kalau ternyata satu ide, satu misi, satu visi, dan ternyata itu perkara yang melanggar agama, melanggar syariat, itu al-wala yang bukan lillahi ta'ala. Penjabaran berikutnya silakan meneruskan. Gitu ya. Ringkasnya ialah kecintaan dia bukan karena Allah. Begitu pula tatkala engkau memusuhi seseorang. Kenapa kamu memusuhi seseorang? Kenapa kalau ketemu cemburut mukanya? Kenapa kalau ketemu tidak pernah mau mengucap salam? Kenapa kalau dalam satu majlis mesti berpisah? Satu di pojok sebelah kanan, satu di pojok sebelah kiri, satu di belakang, satu di depan. Loh kenapa kau tidak bisa bertemu? Ini enggak ada apa-apa, tapi kebetulan aja telat datangnya, ya alhamdulillah. Taruhlah itu. Kalau katakan saya tidak suka sama dia. Dipertanyakan lagi, kenapa kamu tidak suka sama dia? Limadza tughibuhu? Kenapa kau benci dia? Kenapa kau munculkan permusuhan kamu kepada dia? Limadza? Itu pertanyaannya. Kenapa? Jawabannya, saya tidak senang sama dia karena kan dia itu orangnya maunya menang sendiri. Setiap kali diadakan kumpul-kumpul mesti ide saya tuh gak pernah pakai. Pokoknya saya gak suka sama mereka semua. Loh, kamu harus introspeksi diri. Itu berarti bukan lillahi ta'ala, tapi tendensinya tendensi pribadi. Maka barokahnya kamu itu tidak ikhlas karena Allah. Contoh. Nah gitu ya. Saya tidak suka sama dia. Lu kenapa? Itu rival saya dalam bisnis. Wah itu kalau saya mau meluncurkan produk A, mesti mesti dia tandingi produk A yang mirip lain produk, lain nama produknya dia. Terus paling kikir saya sama dia itu. Nah, pertanda al-baro'ah yang kamu tunjukkan, kebencian yang kamu tunjukkan kepada orang tadi, bukan karena Allah, tapi tendensi duniawi. Atau dia mengatakan saya tidak suka dengan dia dikarenakan dia punya pemikiran yang menyimpang. Menyimpang. Dicek dulu, betul apa enggak menyimpang apa enggak ini. Loh, kenapa dia menyimpang? Dikarenakan pemahaman dia itu bertentangan dengan Alkitab Sunnah, dengan pemahaman Salaful Ummah. Dia terjatuh dalam pemahaman demikian ilminya. Berarti kebencian kamu kepada dia lillahi ta'ala. Itu satu perkara yang bisa kita resapi dalam kehidupan sehari-hari. Dan memang harus senantiasa introspeksi diri barakallahu fikum. Itu kaidah pertama. Prinsip pertama yang harus kita camkan baik-baik. Tatkala kita melancarkan al-walak wal-bara dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa kamu cinta? Karena apa kamu benci? Prinsipnya kita al-walak wal-bara lillah wa fillah. Betul ya? Jadi saya al-walak wal-bara yang semacam inilah barakallahu fikum yang disebutkan sekian banyak pahala dan keutamaannya. Di antaranya tadi termasuk tali iman yang paling kuat, termasuk hal-hal yang menyempurnakan iman. Juga disebutkan dalam hadis yang sangat masyhur. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, muttafaqun alaih. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memberitakan salatul man kunna fihi wajada halawatul iman, ada tiga perangai, barang siapa yang tiga perangai itu ada pada dia, maka dia akan mendapati manisnya iman. Satu di antaranya ialah wa ayyu hibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini prinsipnya kamu ikhlas dalam al-wala' wal bara', barakallahu fikum, maka Anda akan merasakan manisnya iman. Lezatnya keimanan. Semakin meningkat iman dan takwa kamu kepada Allah, semakin dekat kamu dengan Allah Tabaraka wa taala. Ini kaidah pertama, ikhlas dalam al-wala wal bara. Kaidah yang kedua, kaidah yang kedua ialah kaidatun fil mualah. Kaidah yang berkaitan dengan masalah al-wala. Kaidah yang berkaitan dengan al-wala. Loyalitas kita, kecintaan kita. Kaidahnya adalah al-mualah qad takunu kulliyatan wa qad takunu juz'iyatan. Yang artinya adalah wala itu, loyalitas itu terkadang secara kulli, secara total, terkadang pula secara juz'i, parsial, sebagian. Ini merupakan prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang total, kadang parsial, sesuai dengan orang yang kita cintai, sesuai dengan orang yang kita berikan kepadanya sikap wala kita. pengertian loyalitas atau al-wala yang kulli yang total itu ialah betul-betul kita berikan kepadanya sikap loyalitas penuh, sikap kecintaan yang penuh, tidak ada unsur permusuhan sama sekali. Tidak ada unsur permusuhan sama sekali. Cinta murni. Mereka itu ialah para anbiya wal mursalin. Dari kalangan para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Mereka ini kita berikan cinta kita, wala kita secara murni, tidak boleh sedikit pun ada unsur permusuhan kepada mereka. Nah, dikarenakan kewajiban iman kepada mereka semua, terutama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Paham ya? Murni ya? Cinta murni. Para siapa yang kemudian pada dia ada sedikit unsur kebencian atau permusuhan kepada para anbiya wal mursalin, itu bukan kemudian ditanyakan sunnahnya, tapi dipertanyakan keislamannya. Hati-hati. Karena membenci dan memusuhi para anbiya wal mursalin itu merupakan amal kufur. Juga yang termasuk pihak yang kita berikan kepadanya al-wala yang murni ialah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini dari selain para anbiya wal mursalin, para sahabat itu. Ini harus kita cintai dengan kecintaan yang murni lillahi ta'ala. Tidak boleh ada sedikit pun permusuhan atau kebencian kepada mereka. Barang siapa yang pada dirinya ada sedikit kebencian atau permusuhan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, maka dia keluar dari daerah sunnah menuju daerah Islam. Yang tadinya dia ahlu sunnah menjadi muslim menyimpang. Bisa jadi dia keluar pula dari daerah Islam menuju kepada kekufuran. Karena memusuhi dan membenci para sahabat itu ada yang kufur, ada yang bid'ah, penyimpang. Hati-hati ya, Pak. Tidak sembarangan. Maka untuk para sahabat kita berikan kepada mereka al-muwalah al-kulliyah, loyalitas, kecintaan yang total. Termasuk para sahabat al-muhajirin wal-ansar, termasuk para sahabat ialah ahlul bait, keluarganya Rasulullah alaihi salatu wassalam, semua para sahabat. Barakallahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menegaskan dalam hadis yang menerangkan kepada kita untuk betul-betul wala kepada para sahabat yang sepenuhnya. Hadis yang masyhur ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "La tasubbu ashabi fa alladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla usrin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Kalian jangan mencela sahabat. Sungguh demi Allah, kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan bisa menyamai infak satu mutnya mereka atau setengah mutnya mereka. Kata-kata la tasubbu ashabi itu menunjukkan tidak boleh ada kebencian sedikit pun kepada para sahabat. Artinya harus wala secara mutlak kul. Barakallahu. Ingat para sahabat. Masya Allah. Ini qa'idatun fil wala al-muwala al-kulliyah. Adapun al-muwala al-juz'iyah. Tadi yang kelihatan ya. Maksudnya ialah kita mencintai dia dari satu sisi, kita benci dia dari sisi yang lain. Al-muwala al-juz'iyah, tidak total cintanya tidak total kebenciannya. Ada unsur cinta, ada unsur benci, ada unsur loyalitas, ada unsur dara'ah. Ada walanya, ada baroknya. Itu namanya juz'iyah. Al-Mu'alaf al-juz'iyah ini berlaku ditujukan kepada segenap kaum muslimin, segenap ahlu sunnah wal jamaah yang terkadang jatuh di dalam perkara-perkara munkar, terkadang jatuh dalam perkara-perkara maksiat. Paham ya? Dari sisi dia sebagai ahlu sunnah dicintai, dia sebagai seorang muslim, seorang mukmin dicintai. Tapi tak kala dia terjatuh di dalam penyimpangan-penyimpangan atau kemungkaran-kemungkaran atau kemaksiatan, dibenci. Kebencian itu nanti tergantung kadar penyimpangan. Semakin parah penyimpangannya, semakin besar kebenciannya. Semakin sedikit cinta kita kepada dia. Semakin kecil penyimpangannya, semakin sedikit penyimpangannya, semakin sedikit pula kebencian kita kepada dia, semakin besar cinta kita kepada dia. Itu namanya al-mu'alah lillah, mu'alah juz'iyah. Ya, kayak kita-kita ini. Salah kuat itu. Tatkala kita mencintai seseorang itu, dikarenakan dia bukan Rasul, bukan Nabi, bukan Sahabi, bukan para Sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, orang-orang kayak kita-kita ini dikasih mu'alah juz'iyah. Selama di atas sunnah, ahlan wa sahlan, wa marhaban. Itu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda penyimpangan, maka itu menunjukkan sikap baro'ah kepada dia pada poin penyimpangan tadi. Baro'ah dan terus demikian sesuai dengan kadar penyimpangannya masing-masing, sampai pada tingkat ketika orang itu tadinya ahlu sunnah berubah menjadi seorang hizbi mubtadi, maka disikapi secara khusus sebagaimana sikapnya ahlu sunnah kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Wah, itu namanya juz'iyah. Ini yang disebutkan dalam riwayat. Ada yang meriwayatkan secara mauquf, ada pula yang meriwayatkan secara marfu. Kalau mauquf, ucapan seorang sahabi. Kalau marfu, sabdanya Rasul. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu warḍa, disebutkan: Ahbib habibaka haunan ma, asa an yakuna baghidaka yawman ma. Ahdib habibaka haunan ma. Cintailah orang yang kamu suka itu haunan ma, sedang-sedang. Jangan total, jangan salah total. Kenapa? Aka ayyakuna baghidaka yawman ma. Bisa jadi dia menjadi orang yang kamu benci nanti di suatu hari. Harap-harap. Sehingga tengah-tengah. Namanya mu'alah juz. Iya, lillahi ta'ala. Ini prinsip besar yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Dinukil ini kesepakatan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dia menukil kesepakatan semua ahlu sunnah adanya tipe al-wala atau mu'alaf yang juz'iyah ini. Tentang ini. Ngantuk salah kaidah, repot penerapannya nanti. Barakallah itu. Nah, ini kaidatun fil mu'alah. Ada pula yang namanya kaidatun fil mu'adah atau fil bara'ah. Kaidah yang berkaitan dengan masalah permusuhan dan baro'ah, berlepas diri. Sebagaimana al-mu'alah, ya ikhwan, al-mu'adah atau al-baro'ah ini pun juga ada baro'ah pun kulliyah, ada pula yang namanya baro'ah pun juz'iyah. Sama dengan yang pertama tadi. Bedanya kali ini pembahasannya benci membenci, musuh memusuhi, baro'ah-baro'an. Nah, gitu ya. Ada yang kulli, ada yang juz'i, ada yang total, ada yang parsial. Nah, terapkan betul kaidahnya. Salah kaidah bahaya. Adapun baro'atun kulliyah, baro'ah yang total, yang tidak ada unsur walak sedikit pun, tidak ada unsur kecintaan sedikit pun, ditujukan kepada kaum kufar. Ditujukan kepada kaum kufar dengan berbagai macam jenis kekufurannya, baik dari kalangan ahlu kitab al-yahud wa nasar ataupun dari kalangan musyrikin dengan berbagai macam sekte yang ada. Masuk padanya tokoh-tokoh tertentu semacam iblis lah, nahullah, semacam fir'aun dan segala macamnya itu ya, yang ma'ruf ya para kelasi, itu dikasih baro'ah kulliyah, kebencian yang total, tidak ada unsur walak sedikit pun. Maka barang siapa yang ada unsur walak kecintaan kepada kaum kufar, pertanyakan keimanan dia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya di Al-Maidah, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa di antara kalian wahai kaum muslimin yang berwalak kepada mereka kaum kufar, maka dia termasuk orang kafir tadi. Semakna dengan ayat di atas hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yang masyhur, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang tashabbuh menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Ancamannya keras. Ini namanya al-bara'ah al-kulliyah. Tidak ada cinta sedikit pun. Termasuk di dalamnya yang kita berikan bara'ah kulliyah ialah kaum munafikin. Kaum munafikin, orang-orang munafik yang sangat benci dengan Islam secara batinnya, namun dia menampilkan keislaman secara lahir. Kaum munafik ya. Karena munafik ini, munafik ya, i'tiqadi ini disamakan dengan kaum kufar. Inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan kaum munafiqin dan kaum kafirin di neraka jahannam bersama-sama. Hala. Ini dikatakan bara'ah kulliyah. Adapun yang namanya al-bara'ah al-juz'iyah, sikap bara'ah yang sifatnya parsial, al-mu'adah al-juz'iyah, artinya kebencian yang masih ada unsur walaknya, ini ditujukan kepada siapa saja yang menyimpang. Yang menyimpang. Siapa saja yang berjatuh dalam tindakan-tindakan dosa dan kemaksiatan yang belum keluar dari daerah Islam, alias masih muslim. Dan kadar baro'ahnya bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar penyimpangannya masing-masing. Paham ini ya? Jadi kita benci dia, kita baro'ah dia, itu dikarenakan penyimpangan-penyimpangannya, dikarenakan dosa dan maksiatan dia. Tapi juz'iyah tidak total, kita masih ada unsur cinta kepadanya selaku seorang muslim atau selaku seorang sunni. Larang lah. Ada seorang yang menyatakan dirinya Sunni, Ahlu Sunnati wal Jamaah. Tamam? Ternyata terjatuh di dalam kemungkaran-kemungkaran. Selaku Sunni kita cintai dia. Tapi kemungkaran-kemungkaran yang dia lakukan itu kita benci dan kita farok. Terus meningkat faroahnya sesuai dengan peningkatan penyimpangan. Ketika sudah menyimpang dari sunnah, berubah menjadi seorang hizbi dengan ketentuan yang hak, yang benar, yang tidak sebarangan mengatakan hizbi. Ketika sampai berpikir dia sebagai seorang muktadi ahlul bid'ah, maka faroahnya pun ditingkatkan, ditingkatkan sesuai dengan kadar kebid'ahannya dan penyimpangannya masing-masing. Dan itu dibahas khusus dalam pembahasan sikap ahlu sunnah kepada ahlul bid'ah. Dia telah keluar dari daerah sunnah, masuk ke dalam daerah Islam, seorang muslim saja. Dari sisi dia sebagai seorang muslim, kita cintai dia. Dia lagi sholat, ya kita harus senang sama dia yang lagi sholat. Tidak boleh kamu benci. Dia lagi puasa, ya kita senang dia lagi puasa. Nah, jangan mengatakan, oh sholat opoi. Mengalir bid'ah, sholat barangnya. Kantor salatan, loh. Jangan begini. Selagi salatnya di atas sunnah sesuai dengan Rasul, kita sukai ini. Ada unsur walak kita kepada ini. Amin. Di atas sunnah ketika itu. Tapi bid'ahnya itu, penyimpangannya itu, pemikiran-pemikirannya itu, kita harap. Bisa jadi pula barakallahu fikum kita membarok orangnya sekaligus. Itu semuanya dengan pertimbangan al-maslahah wal-mafsadah, kemaslahatan dan kemadharatan sesuai dengan kaidah, kaidah ahlu sunnah dalam menyikapi orang-orang yang menyimpang. Itu kaidah khusus. Intinya apa? Ada taro'ah juz'iyah. Jadi harus ada timbangannya. Jangan sampai salah timbangan. Ada takarannya. Jangan sampai salah takaran. Salah penerapan, iman Anda jadi korban. Iman kamu jadi korban. Seseorang yang mestinya kita kasih baro'ah juz'iyah, kita kasih baro'ah kulliyah. Wah, bahaya itu anu memang. Itu bisa terjerumus dalam pemahaman yang lebih mengerikan lagi. Hah? Apa itu? Mengkafirkan kaum muslimin. Hati-hati. Salah penerapan, iman jadi korban. Al-muhim, itu namanya baro'atun juz'iyah. Ini pun juga dengan kesepakatan ahlu sunnati wal jamaah. Dinukil kesepakatan ini oleh Syekh Ustaz Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Di antara argumentasinya ialah qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim di Al-Ma'idah, di antaranya Allah menyatakan la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'adilu iradilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian kamu kepada suatu kaum itu membuat kamu tidak adil. Berbuat adillah, itu lebih dekat pada ketakwaan kepada Allah. Ini berlaku untuk baro'ah juz'iyah. Benci-benci baro'ah, tapi takarannya seberapa? Siapa orangnya itu? Masih muslim, tapi takarannya juz'iyah saja, jangan kuliah. Baro'ah. Ini merupakan kaidatun fil baro'ah. Dari sana misalnya, mutinggi ya. Ini teori. Dalam prakteknya itu barakallahu fikum, yang kadang-kadang ada sikap kebablasan, ada yang kadang sikapnya kekurangan. Ada yang bablas walaknya, ada yang bablas baroknya. Itu nanti dibahas pada fenomena al-walak wal-barok masa kini yang umumnya menyelisihi prinsip-prinsip al-walak wal-barok yang benar. Total tadi berapa prinsip? Berapa kaidah? Cuma dua. Tiga dari tadi. Iya, yang pertama ikhlas tadi apa? Iya, al-ikhlas fil wala'i wal fara. Disebutkan at-tajarrudu fil wala'i wal fara. Yang kedua kaidah fil mu'alah, yang ketiga kaidatun fil fara'ah. Itu kaidahnya Ahlu Sunnah dengan kesepakatan semua Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Maka Ahlu Sunnah itu adalah seseorang yang dikatakan arhamun nasi binnas, orang yang paling rahmat kepada orang lain, dikatakan sebagai orang yang paling insaf, dikatakan sebagai orang yang paling adil, para kau ini, dikatakan sebagai orang yang paling arif, yang paling bijak, para kau ini. Hah? Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, betul-betul mencikapi sesuatu dengan porsinya masing-masing, tidak lebih, tidak. Lanjut. Hei, jamnya masih ini. Tengah 12. Lanjut. Jam berapa tu pun? 12 format. 12? Kurang format. Wah, tak pikir lebih format. Yakin? Tidak bersama kayak jauh ini. Benar ya? Mestinya aku mesti mundur lagi. Ya, kan 10 menit. Alhamdulillah. Terus gimana ya, tinggal 4 jam. Ya gak mesti harus tanya gitu loh. Disebutkan yang poin-poin penting saja. Itu aja kalau kamu terapkan dengan baik-baiknya, kamu akan lepas dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang asli dalam pembahasan awal-awal. Ini berikutnya nih, tema intinya itu yang belum dibahas. Tema itu dia kan fenomena al-wala' wal-bara' zaman sekarang ini. Itu bukan dimana aja. Ini sekarang ini. Nah, kita mau bikin contoh-contoh al-wala' al-wala' yang gak beres-gak beres ini. Al-bara' al-bara' yang gak beres-gak beres ini. Gitu lah. Ditimbang, ditakar sejauh mana gak beresnya ini. Nampaknya tanggung ya. Nah, jadi supaya gak tanggung ya di dalam. Kita break dulu aja. Tapi ingat Pak Dazur langsung sama ya. Nah, kenapa kan? Insya Allah ta'ala. Nanti saya ngomong tengah jalan putus nah. Sehingga insya Allah Pak Dazur nanti kita akan membahas tentang fenomena al-wala' wal-farad di zaman sekarang. Insya Allah ta'ala. Saya kira cukup sekian hari ini. Tapi kita guna Tuhan kau dihamdik. Asyadu ala ilahi la'an. Tuhan kau dihamdik. Tuhan kau dihamdik.